Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala an-nuru fi qalbil mu'min in fasaha wan syarah. Qila wa ma 'ala dhalika ya Rasulullah? Qal at-tajafi 'an daril gurur wal inabatu ila daril khulud wal istidadu lil maut qabla nuzuliha. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbahagia dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari Ahad ini Allah gerakan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir, majlis yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis yang membuat atau mencuri perhatian Allah. Sampai Allah menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikatnya karena membanggakannya. Mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita, saudara kita masuk ke dalam majlis ini, menjadi ahli Allah, menjadi tetangganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada dua amalan yang harus kita istiqomahkan. Yang pertama adalah amalan zikir, yang kedua adalah amalan solawat. Sudah tidak asing di telinga kita, zikir, solawat, zikir, solawat. Introspeksi diri, sudah istiqomah apa belum? Zikirnya sudah istiqomah apa belum? Solawatnya sudah istiqomah apa belum? Sebab dengan zikir maka akan menghadirkan cahaya Allah dalam hati. Dengan solawat akan menghadirkan nur Nabi ke dalam hati. Dan kedua-duanya akan bisa hadir dan istiqomah apabila kita benar-benar mengikuti bimbingan mursyid sebagai wasilah. Sebab di dalam kitab Al-Ibriz li kalami Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag radhiyallahu an, cahaya Allah berlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi inilah yang pertama Allah ciptakan sebelum jagat raya Allah ciptakan. Dari cahaya Nabi itulah kemudian memancar cahaya itu kepada nabi-nabi yang diutus. Inilah manajemen yang Allah jadikan, sistem yang Allah ciptakan. Sebab cahaya Allah, cahaya Rasulullah, kemudian bimbingan cahaya guru masuk ke dalam murid, itulah anugerah terbesar yang menjadi petunjuk bagi kita untuk mampu menjalankan ketaatan kepada Allah secara ikhlas. Berbeda dengan datangnya rahmat Allah yang lain, yang murah meriah, contoh hujan, contoh oksigen. Ya, kita harus pakai prosedur dulu apa enggak? Lahir, dapat oksigen, kita bisa bernapas paru-paru kita. Jadi rahmat Allah itu ada yang dari Ar-Rahman-nya, ada yang dari Ar-Rahim-nya. Rahmat Allah untuk semua makhluk itu mah murahan. Iblis juga bisa hidup. Yang kafir juga bisa hidup, bisa makan, bisa minum. Yang mahal adalah nikmat Allah dari Ar-Rahim-nya, dari sayangnya Allah. Bukan sebatas dari kasihnya, mengasih saja, tapi dari sayangnya. Nah, cahaya Allah yang sampai ke dalam hati, nur Nabi yang masuk ke dalam hati, wasilah wali mursyid, itu semua adalah anugerah yang mahal, wajib untuk diusahakannya sehingga Allah membuat sistemnya yang hebat. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, kita pengin ketemu sama presiden, mudah atau ada prosedurnya? Ada kelayakannya tidak? Sembarangan tidak? Baru ketemu sama siapa? Presiden, gubernur. Oh, ada protokolernya. Oh, layak apa enggak ya kita ke sana? Ditanya, Bapak mau apa? Bingung nanti. Bapak punya ide gagasan apa? Bingung. Bapak punya karya apa? Bingung. Itu contoh. Watilkal amsalu nadribu halinnas. Segala sesuatu ada contohnya. Nah, kita ingin mendapatkan nikmat yang besar, nikmat yang sempurna, seperti datangnya cahaya Allah ke dalam hati, cahaya Rasulullah ke dalam hati, ada mekanismenya, ada sistemnya Allah bangun, ada kepatutan dan kelayakannya. Maka jamaah sekalian, zikir dan sholawat, zikir untuk supaya hati kita layak mendapatkan cahaya Allah. Bersolawat kepada Nabi supaya layak mendapatkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika kita bersolawat bahkan diiringi dengan apa tuh? Alat musik apa namanya? Marawisan. Terasa enggak hadirnya Rasulullah, cahaya Rasulullah? Kalau orang yang layak mendapatkan cahaya Nabi, maka hatinya merasakan betapa cahaya Nabi itu hadir dan datang di majelis ini dan hadir masuk ke dalam hati yang layak menerimanya. Terasa Nabi itu enggak tawafa. Terasa Nabi cerita 14 abad yang lalu hadir di tengah-tengah kita, hadir dalam batin kita. Walaupun hitungan 14 abad Nabi tawafa, tapi nurnya, cahayanya tidak pernah padam. Tapi nurnya, cahayanya akan terus membimbing bagi orang yang layak mendapatkan sinaran cahaya Nabi tersebut. Nah, sekarang solawatnya yang sudah ditalkinkan 100 kali suka hatam apa enggak? Ibu-ibu, baca solawatnya hari kemarin hatam enggak 100 kali? Hatam apa enggak? Nah, perlu kita evaluasi di bulan Syawal di acara halal bihalal ini. Yuk introspeksi diri. Bapak akan mengajarkan, menguatkan di pengajian ini zikir dan solawat untuk meraih cahaya Allah dan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat jamaah sekalian, kalau cahaya Nabi hadir di dalam hati kita, kalau cahaya Allah masuk menembus ke dalam hati kita. Gak ada, gak bisa dikalahkan dengan kenikmatan harta, uang, kendaraan, gak bisa. Terlalu kecil, terlalu jauh perbandingannya. Makanya para nabi, para wali-wali Allah, ya syahdu hatinya, nikmat mendapatkan sinaran cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalah kenikmatan dunia itu. Pantas kalau Al-Quran menyebut kesenangan dunia itu mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Kenapa disebut sedikit? Kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang besar. Kenikmatan apa? Kenikmatan ruhani, kenikmatan spiritual. Yuk pertebal iman kita dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sekalian, tadi ayat yang dibaca sebagai pembuka yaitu surah Al-Kahfi ayat ke-28. Kisahnya atas sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini begini jamaah sekalian. Di masa Nabi di Mekah, yang satu persatu masuk Islam, sudah satu persatu susah lagi. Bayangkan 13 tahun hanya sekian puluh orang, 13 tahun dakwah Nabi mendapatkan ancaman, tantangan yang begitu besar. Bahkan terakhirnya Nabi akan dibunuh. 3 tahun pertama ketika Nabi diperintahkan dakwah setelah dari Gua Hira, tersembunyi-sembunyi orang per orang dari rumah ke rumah. Lalu setelah 3 tahun berani beliau mendeklarasikan diri sebagai Nabi Allah secara terang benderang di masyarakat Mekah ketika itu. Yang masuk udah satu persatu, bukan abril apa, bukan abring-abringan apa kalau bahasa Sundanya gitu. Kalau bahasa Betawinya apa kalau abring-abringan gitu yang masuk Islam? Berombong-rombongan gitu apa? Apa? Pingin tahu bahasa Betawinya apa? Belot. Belerot. Takut Bapak enggak diaku sebagai warga DKI ini enggak bisa bahasa Betawi ini. Apa namanya? Belerot. Belerot. Bener enggak belerot? Mana orang Betawi asli, cepat angkat tangannya. Ya. Satu persatu, yang masuk Islam bukan pimpinan kabilah, malah sebaliknya pimpinan kabilah yang menentang duluan. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang bangsawan malah menentang. Udah satu-satu yang masuk Islam, hamba sahaya yang baru dimerdekakan seperti Bilal bin Rabah. Masyarakat biasa, orang miskin yang masuk Islam. Nabi berharap, ya Rob, yang masuk Islam itu engkau bukakan hati mereka adalah orang-orang yang punya power, yang punya kekuasaan. Itu yang diharapkan oleh Nabi. Sampai Nabi terus diperkuat sabar oleh Allah. Ini ayatnya. Wasbir nafsaka, bersabarlah engkau, bersabarlah engkau Nabi wahai Muhammad. Kalau enggak sabar-sabar dakwah gagal. Diperkuat lagi oleh Allah supaya batinnya sabar dalam berdakwah. Wasbir, bersabarlah engkau. Sabar yang gimana? Sabar dalam bentuk ma'alladzina yad'una rabbahum. sabar beserta orang-orang yang selalu berdoa, selalu menyeru, menyebut dan mengingat Tuhan mereka. Artinya dengan para sahabat yang sudah masuk Islam, walaupun status sosialnya biasa-biasa, walaupun bukan para petinggi, walaupun bukan bangsawan yang berdarah, darah apa biasanya? Biru. Wan, darah itu cuma dua, darah merah sama darah putih. Disuruh sabar Nabi beserta orang-orang yang sudah beriman, walaupun status sosialnya biasa-biasa, masyarakat biasa. Yang sudah masuk Islam mereka yad'una rabbahum, banyak berdoa, banyak berzikir, menyebut dan menyeru. Kapan? Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore. Maka menjadi tradisi Nabi dan para sahabat, dilanjutkan dari guru-guru kita terdahulu sampai sekarang. Kita pertahankan tradisi yang baik. Penafsiran dari ayat ini, kita wirid pagi-pagi yang dimaksud dari subuh sampai isyrok, sore-sore dari maghrib sampai isya. Mana yang sudah istiqomah? Mana yang sudah istiqomah? Lanjutkan ibu-ibu. Jangan ada yang ngobrol. Ya, kalau ngobrol nanti ilmunya kemana nanti? Ya. Lanjutkan bapak-bapak. Sampai di mana ya barusan? Penafsiran bil asyi, bil qodati wal asyi, di pagi dan di waktu sore. Para sahabat, Nabi, dilanjutkan guru-guru kita terdahulu sampai hari ini. Alhamdulillah kita dapat pengajaran tradisi yang baik. Maghrib sampai isya menunjukkan sore-sore. Pagi-pagi, subuh sampai isyrok untuk apa? Sholat sunnah, termasuk wirid, zikir, sholawat di dalamnya. Alhamdulillah. Maka masjid-masjid kita ini harus jadi contoh. Dari masjid yang di pusat, yang di Jawiyah di sini, di Tasik, di mana, di Batu Tulis, ya, masjid-masjid yang lainnya biar jadi contoh. Ya. Supaya terus dihidupkan tradisi yang positif. Menyebut, mengingat Allah bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore. Kerasa enggak Bapak Ibu sekalian, ya? Pinginnya gimana? Pinginnya meninggalkan sunnah yang baik itu yang diajarkan oleh Al-Qur'an atau istiqomah? Mau istiqomah itu berat, ya. Pinginnya teh, duh, buru-buru tuh ikut keluar gitu. Dulu zaman Syekh Akbar Muhammad Dahlan, ada namanya di daerah Raja Polah Ciinjuk itu Abah Kasan namanya. Itu jamaah sekalian, menurut kesaksian Abah Kasan tuh kemana-mana si bibirnya tuh gak mau diem gitu, saking zikirnya kopi membasahi lisan. Sebagaimana sabda Nabi, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah, jangan henti-henti basahi lisanmu dengan menyebut nama Allah. Kalau ibu-ibu biasanya sampai basah lisannya zikir atau ngerumpi? Bukan ibu-ibu yang di sini yang gak ngaji-ngaji, insya Allah ibu-ibu yang suka ngaji basah lisannya menyebut nama Allah. Tapi aminnya kayak nyengir dikit gitu ya. Mudah-mudahan diistiqomahkan zikirnya. Ibu-ibu mending ngerumpi, mending zikir. Siap? Siap banyak zikirnya? Siap tundang ngerumpinya? Capek atuh bu, lisan kita hayuh ngomongin orang ini, itu. Jadi penyakit hati. Zikrun nasi, banyak menyebut manusia akan jadi penyakit hati. Zikrullahi syifa, banyak menyebut nama Allah lisan kita, maka akan disehatkan hati kita. Mending sehat, mending sakit hatinya. Banyak zikir atau ngerumpi? Siapa bapak? Siap banyak zikir dimanapun? Tadi disampaikan tuh subuh-subuh sebelum isyrok ya. Saking perintah zikir itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Zikirlah kalian kepada Allah sambil berdiri, duduk, bahkan berbaring. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, zikir saking harus banyaknya tidak lepas dari tiga kondisi, tiga ahwal. Duduk, berdiri, berbaring. Artinya ketika berdiri harus terus zikir. Duduk, zikir terus. Berbaring akan tidur. Hati harus selalu zikir kepada Allah. Kalau istiqomah zikir kita, terutama setelah mendapatkan talqin kalimat La ilaha illallah dari wali mursyid, dari ulama seperti sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajaran pertama kalimat La ilaha illallah namanya talqin zikir. Termasuk dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah dan kitab-kitab tasawuf yang lain, wajib mendapatkan pengajaran kalimat La ilaha illallah seperti para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik jama'i berjamaah maupun puroda sendiri-sendiri dapat talqinnya. Udah dapat talqin semua apa belum ini? Ada yang belum? Ada yang belum? Ya. Mumpung bulan Syawal ini. Yang belum nanti ke depan. Nah, apabila diistiqomahkan, terus menyebut nama Allah, mengingat Allah ketika nyupir, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, to ya hayyu ya qayyum, to Allah, Allah, Allah. Ibu-ibu lagi masak, daripada sekarang denger dangdutan ya, nanti malah gosong. Ya, zikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nyuci juga ya, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan seperti kotoran yang keluar dari apa? Pakaian ini, begitu juga dosa-dosaku. Astagfirullah, astagfirullah. Suka gitu enggak ibu-ibu nyucinya? Oh, sekarang mau pakai apa tuh yang muter tuh? Mesin cuci. Ya, astagfirullah, muter. Jangan sampai nyuci-nyuci tapi monyong aja, ngegerutu aja, dapat pahala apa enggak? Nah, mah sakit ya kalau banyak ngegerutu tuh, dongkol ya, banyak apa? Nanti penyakit hati. Nyuci, astagfirullah, astagfirullah, ya Rob, ampuni, bersihkan dosaku seperti bersihnya pakaian ini dari kotoran. Ya, seperti Nabi mengajarkan dalam doa iftitah. Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Rabb, bersihkan dosaku seperti engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran-kotoran, dari noda-noda. Wah, itu mah udah bersih pakaiannya, bersih hatinya dari dosa plus plus plus itu. Jadi pingin ibu-ibu nyuci yang plus plus sambil apa? Istighfar. Bapak-bapak ngedorong becaknya, ngedorong rodanya yang usaha menggayuh sepedanya, motornya, dari hatinya Allah, Allah, Allah, Allah diajarkan oleh guru, kesananya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar keringatnya, Allah ciptakan jadi malaikat. Malaikat itu mintakan ampunan. Semangat, optimis mencari karunia Allah. Bukan karunianya, tapi karunia Allah disandarkan kepada Allah. Bukan sebatas rizkinya, rizki dari Allah. Yabtaguna fadla minallahi waridwana. Yang dicari adalah anugerah dari Allah, karunia dari Allah beserta ridhonya. Semangat gak bekerjanya? Murid tuh yang ikut khalwat kemarin. Mana angkat tangan yang ikut khalwat di Ramadan 10 akhir? Mana angkat tangan tuh? Alhamdulillah. Itu katanya udah khalwat tuh semangat luar biasa beramal soleh itu. Yang biasanya tarang ngebantu nyuci juga jadi ngebantu nyuci. Tambah sayang ke istrinya, kata istrinya, nanti Ramadan depan khalwat lagi ya, katanya. Alhamdulillah, tambah sayang ke istrinya, sayangnya karena Allah. Seneng gak ibu-ibu disayangi sama suami? Ingat, sayang itu bukan uang-uang aja yang dikasih. Ngajarin ilmu, ngajarin ibadah. Siap diajarin ibadah? Tanda kasih sayang suami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Terus hidupkan hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh sabar mendampingi, mendidik, membimbing orang-orang yaitu sahabatnya, walaupun status sosialnya biasa-biasa, tapi mereka selalu berzikir kepada Allah di waktu pagi dan sore bersama-sama. Nah, zikir yang istiqomah dengan latihan atau riyadhah, latihan ruhani dengan berjamaah, terbimbing, maka akan menghasilkan zikir sir, energi rohani. Walaupun kita keluar dari masjid, sedang apapun yang kita lakukan, nyupir, bekerja, berjalan, hatinya selalu zikir kepada Allah. Maka disebutkan oleh para ulama, az-zikru mansurul wilayah. Zikir adalah tanda kewalian yang diperlihatkan oleh Allah. Jadi kalau pengin tahu wali Allah yang mana, tuh kata Allah, hambaku yang banyak zikirnya. Di masjid zikir jahar berjamaah, di luar zikir sir, sepanjang detak jantungnya bekerja, berdetak, hatinya zikir kepada Allah. Itulah wali Allah. Al-zikru mansur, mansur itu dari nasaro, nasaro mansur, ae marsumun. Marsumun tuh diperlihatkan rosamnya, tandanya. Kan orang bingung wali Allah tuh yang gimana. Ada orang yang gak mandi seminggu disebut wali Allah. Ditanya-tanya lagi. Nih yang pasti-pasti, pingin yang pasti-pasti. Dari Al-Quran wali Allah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu, kekasih Allah itu, orang yang dilindungi oleh Allah itu, banyak maknanya, orang yang dekat dengan Allah itu, orang yang dipimpin oleh Allah itu. Mana wali itu banyak? Dipimpin, dikasihi, dekat, dibimbing, dijaga. Pertama tandanya, la khaufun, tidak takut dengan urusan dunia. Tapi kalau orang di sini, aduh takut gak bisa makan, padahal uangnya banyak, aduh takut uangnya hilang berkurang, bukan wali Allah itu mah. Wali Allah tuh punya ketenangan batin, sehingga la khaufun, tidak ada rasa takut yang berlebihan dalam urusan dunia, berlebihan dalam urusan dunia. Paling sedikit saja, kalah juga dengan apa ketenangan yang Allah turunkan. Manusiawi takut itu, tapi kalah dengan ketenangan yang Allah turunkan. Wa anjalas sakinata alaihim. Biasa-biasa dah. Yang takut itu takut kepada Allah, takut dimurkai oleh Allah. Itu yang besar dalam hatinya, takut yang mahal itu. Takut bagaimana nanti sakaratul maut, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Apakah nanti di alam barzah munaamah diberi nikmat atau sebaliknya mu'azzabah ruh kita disiksa oleh Allah? Itu yang ditakutkan. Apakah di mahsyar termasuk paparikun fisyair atau paparikun filjana, kelompok surga atau kelompok neraka? Itu yang dikhawatirkan. Urusan makan, sandang pangan biasa sajalah itu. Ciri wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, ditimpa musibah, sedihnya enggak berlebih-lebihan. Nabi ditinggalkan oleh anaknya, ya, beberapa anaknya laki maupun perempuan, sedih tapi enggak berlebih-lebihan, keluar air mata biasa manusiawi tapi enggak berlebih-lebihan. Diberi musibah maka dikembalikan kepada Allah. Walahum yahzanun, tidak apa orang Jawa tuh nelongso, ya. Tidak sedih yang berlebih-lebihan ketika Allah angkat lagi hartanya. Biasa. Kalah dengan ketenangan yang Allah berikan. Tapi orang yang gelisah, gelisah, gelisah, sedih. Ketika diberi musibah itu sedih yang berlebih-lebihan. Bukan wali Allah. Dilanjutkan lagi ciri wali Allah dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu iman terus tambah imannya dan tambah tunduknya kepada Allah. Tambah menggebu-gebu imannya, tambah imannya itu tambah kuat. Hadir dalam hatinya imannya itu tambah terus, yazid. Ada turun sedikit frekuensinya, hadir lagi di majlis guru, bermuajahah lagi, semangat lagi melebihi sebelumnya. Jadi grafiknya itu turun sedikit tapi naiknya lebih tinggi lagi. Sebab apa? Ada dalam koridor bimbingan thariqah, bimbingan spiritual, bimbingan rohani menuju kepada Allah. Wa kanu yattaqun, ketakwaannya pun cenderung meningkat, meningkat, meningkat, turun sedikit, meningkatnya lebih lagi. Grafiknya seperti itu. Maka Allah beri alamat yang kelima, yang keenam, lahumul busro, baginya dapat kabar gembira. Jadi hatinya itu selalu dapat kabar gembira, baik yang langsung disampaikan oleh Rasul atau oleh ulama, oleh guru, maupun yang dibisikkan oleh malaikat ke dalam hati. Kabar gembira, kabar gembira. Merasakan surga itu janji Allah sudah ada di pelupuk matanya. Perjumpaan dengan Allah sudah terasa dekatnya. Gembira dan bahagia batinnya. Lahumul busro fil hayatid dunya. Semenjak di dunia sudah dapat kepastian. Sudah dapat kepastian. Kenapa? Ada busro, kabar gembira, baik langsung. Contoh, ada beberapa sahabat dalam hadis Nabi, kau ahli surga, ke Salman Al-Farisi. Bahkan engkau adalah ahliku, keluargaku. Di dunia sudah dijamin oleh Rasul lewat lisannya. Kau ahli surga, kau ahli surga. Itu kabar gembira. Dia adalah wali Allah. Maka ulama pun, wali mursyid pun, atas izin Allah, apabila Allah menghendaki, si fulan ini, si murid ini, ahli surga. Kewaliannya bahkan disebutkan sebelum meninggalnya. Bagian dari penafsiran lahumul busro fil hayatid dunya, bagi wali-wali Allah itu kabar gembira. Ada murid jamaah sekalian banyak sekali yang memberikan kesaksian bagi kita yang masih hidup. Hari-hari terakhir sebelum meninggal, guru datang membimbing, diperlihatkan yang tadinya hanya cahaya saja, diperlihatkan wajahnya. Kemudian memberikan ketenangan, al-istidadil maut qobla nuzuliha, sebelum detik-detik hari-hari menjelang kematian, persiapannya semakin matang. Yang tadinya hanya rasa cahaya Allah, cahaya Rasul, cahaya guru yang hadir, maka wajahnya diperlihatkan. Seperti seorang mursyid, sekali-sekali wajah Rasul diperlihatkan. Menjadi kenikmatan dan kepastian. Jadi maksud lahumul busra fil hayatid dunya, wali Allah itu di dunia saja sudah dapat kepastian. Apa yang akan terjadi nanti di alam kubur? Apa yang akan terjadi nanti di mahsyar? Jadi makna lahumul busra fil hayatid dunya, sudah dapat kabar gembira walaupun masih di dunia. Apalagi wafil akhirati, nanti di akhirat di mana Allah sebagai sang hakim yang akan menentukan putusan atas urusan hamba-hambanya. Di dunia saja bagi wali Allah dapat kabar gembira alias dapat kepastian. Bapak ibu sekalian, mau nyari pembimbing yang gak pasti gak? Kata pembimbingnya, kalau kami mah dah gak tahu benar apa salah nih yang disampaikan itu. Mau apa enggak punya guru begitu? Ya, torekat ini mah gak tahu dah nantinya apakah ke surga apa ke neraka. Kira-kira mau gak ngikuti yang gitu? Maka dalam Al-Quran, Rasul diberikan, diwajibkan menyampaikan secara tegas dan terang benderang kepada orang yang beriman. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini ada jalanku yang lurus, ikutilah. Itu punya kepastian. Para wali mursyid menyebutkan atasdiku bi ilmin hadza wilayatus sugra. Dalam kitab-kitab Syekh Yazid Al-Bustami menyebutkan baru membenarkan saja thariqah ini, ilmu ini jadi wali kecil. Kelanjutan dari ayat wa anna hadza sirati mustaqima. Kaitan dengan ayat lahumul busra bil hayati dunya, di dunia pun sudah dapat kepastian. Bukan akibat kesombongan, tetapi kabar gembira dari Allah hakikatnya. Yuk kita banyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak ibu sekalian, mending yang pasti-pasti, mending yang kira-kira ini. Ya, cari pembimbing, cari jalan tuh yang pasti-pasti atau yang kira-kira. Yang pasti itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Thariqah mu'tabarah itu adalah bukan ciptaan manusia, tapi anugerah dari Allah. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat cahayanya. Sebab cahaya Nabi, cahaya Allah tidak akan pernah padam sampai hari kiamat. Sebab itulah anugerah terbesar. Tinggal siapa yang layak menerimanya, siapa yang mengikuti prosedurnya, itu saja. Jangan seperti air hujan mah kepada siapa saja turun. Sebab rezeki yang kecil, tapi rezeki yang besar. Seperti cahaya Allah, cahaya Nabi, ada mekanismenya, ada prosedurnya yang harus dilalui. Ada kepatutan dan kelayakannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama, ya, banyak zikir kepada Allah. Jadi jelas wali Allah itu menurut Al-Quran, apa saja pertama, jiwanya, hatinya tidak takut dengan urusan dunia yang berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak rasa sedih ketika dunianya, hartanya dapat musibah. Yang ketiga, imannya selalu meningkat. Yang keempat, takwanya, tunduknya kepada semakin meningkat. Yang kelima dan keenam, dapat kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat. Nah, Nabi menyatakan mana saja, mana lagi alamatnya. Orang yang banyak zikir kepada Allah. Al-zikru manthurul wilayah. Ayat marsumun. Zikir adalah tandanya wali Allah. Waman wafakoli zikri pakod utial mansur. Barang siapa yang banyak zikirnya kepada Allah. Dari zikir jahar nyambung menjadi zikir sir. Kapanpun dan dimanapun terus zikir kepada Allah. Maka akan diberi tandanya oleh Allah. Waman salabal zikro pakod uzilah. Zikirnya mundur, melempem, lemah, kerasa lagi lemah gak? Maka dicabut lagi tandanya oleh Allah. Bapak ibu sekalian, ya, musuh wali Allah itu siapa? Wali setan. Wali Allah, pembawa cahaya Allah, cahaya Rasul. Wali setan, pembawa kegelapan dari iblis. Jadi sebetulnya panggung dunia ini, ya, hakikatnya kalau dilihat dari kacamata hakikat hanya ada dua kelompok besar yang membawa cahaya Allah dan yang membawa kegelapan. Cuma lahiriahnya lebih banyak ya. Ada kelompok ini, kelompok itu, agama ini, agama itu. Banyak enggak? Kalau kacamata hakikat cuma dua. kelompok yang pertama membawa cahaya Allah. Siapa mereka? Para nabi. Setelah para nabi siapa? Para wali mursyid, para ulama. Merekalah pembawa cahaya Allah. Yang kedua, pembawa kegelapan, az-zulumat. Siapa? Iblis, setan jin dan setan manusia. Hakikat panggung dunia, pembawa cahaya versus pembawa kegelapan. Kita mau di mana? Ya, alhamdulillah kita berada di kelompok yang membawa cahaya. Sudah terasa cahayanya apa belum? Kalau belum, pasti zikirnya kurang. Itu saja. Pasti zikirnya kurang. Pasti belum tergila-gila dengan Allah. Pasti hatinya belum cinta kepada Allah. Masih kalah dengan kecintaan yang lainnya. Itu saja yang jadi persoalannya. Ya, introspeksi di bulan Syawal ini. Dengan zikir datang cahaya Allah. Nabi bersabda, "Idza dakhala nur fil qalbil mu'min in fasaha wan syara." Apabila cahaya Allah datang kepada hati orang yang beriman, maka jiwanya, dadanya akan berlapang dada dan penuh dengan ketenangan. Siapa yang masih risau, gelisah, gundah gulana, ciri cahaya Allah enggak masuk ke dalam hatinya. Penasaran para sahabat disampaikan hadis ini, "Ya Rasulullah, hal ala zalika alama?" Tanda konkretnya mana ya kalau cahaya Allah masuk ke dalam hati orang yang beriman? Ada tiga sabda Nabi, catat baik-baik. Ada apa enggak tandanya di diri kita? Pertama, at-tajabian daril gurur. Jiwanya terproteksi dari tipu daya kehidupan dunia. Enggak tertipu dengan kesenangan dunia. Di balik harta, di balik anak, di balik istri, di balik suami, di balik apa saja tentang kehidupan dunia, dia tidak tertipu at-tajabi, dia jauh dari tipuan dunia. Ya, ini mah baru punya harta segitu lupa ke guru, lupa ke Allah, lupa sholat. Silau dengan apa? Dunia. Wah, kalau lihat kekayaan itu membuat hati kerdil menghadap kepada Allah. Jadi orang yang mendapatkan sinaran atau cahaya Allah dalam hati, tanda yang pertama apa ibu-ibu? At-tajabi an daril gurur, jauh dari tipu daya dunia. Harta digenggam, usaha, semangat, perusahaan tambah banyak, tapi enggak tertipu. Dijadikan alat, jadikan sarana, menjadi tambah syukur kepada Allah, tambah semangat perjuangannya, tambah semangat memperjuangkan agama Allahnya, tambah nikmat saja, bekal, sarana, bukan dicintai dan dijadikan tujuan. Ini yang pertama, catat oleh diri kita, ada enggak alamat yang pertama dari hati kita? Yang kedua tandanya, kalau hati disinari oleh cahaya Allah, al-inabatu ila daril khulud, hatinya tuh cenderung tuh ke akhirat saja. Dijadikan tujuan tuh akhirat yang kekal sebagai kampung halaman kita. Di dunia ini dimaksimalkan untuk mengabdi kepada Allah. Tidak terbuang menit ke menit dipakai zikir sir Allah, Allah, Allah. Sayang waktu di dunia ini walaupun satu jam hati lalai, nanti nyesel kita kalau sudah di akhirat nanti. Cita-cita akhirat memaksimalkan dunia. Cita-citanya ke akhirat sebagai tujuan, dunia dijadikan sebagai sarananya. Ini tanda yang kedua sabda Nabi, kalau cahaya Allah masuk ke dalam hati. Yang ketiga, yang terakhir, al-istidadu lil maut qabla nuzuliha. Tanda atau alamat yang ketiga cahaya Allah masuk ke dalam hati, selalu persiapan aja untuk mati sebelum matinya datang. Jangan nanti ngedadak kalau sudah ajal baru mau tobat. Al-istidad, persiapan, pembekalan. Mudah-mudahan ngaji di pagi hari ini menjadi persiapan dan pembekalan diri. Bapak Ibu sekalian, bakal mati apa enggak kita ini? Bakal mati apa enggak ini? Ya, kalau Bapak tuh sering gitu ya, sering gitu. Lihat di TV tuh orang udah 70 tahun masih ambisi aja, ambisi politik, ambisi apa. Apa umur 44 kayaknya besok dah pulang kepada Allah dah. Selalu gitu. Kayaknya udah tua segini, besok gak pulang lah, tugas selesai, selalu gitu. Tapi lihat di TV, 76 tahun, partai ini. Ada kasus korupsi yang mega tuh apa, gede-gede. Jangan-jangan ke sangkut paut, jangan-jangan. Tapi masih, pengen jadi presiden. Umur kepala 6, kepala 7. Kenapa ya? Hatinya sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Tapi kalau hatinya banyak zikir kepada Allah, bukan gak boleh usaha. Usaha terus. Berkarir terus. Tapi itu semua sebatas alat saja. Dijadikan semua aktivitasnya bekal pulang kepada Allah. Ilmunya, hartanya, tenaganya, mata sebelum terkejap selama-lamanya dipakai untuk baca Quran. Mulut sebelum terkunci selama-lamanya buru-buru baca tasbih, baca wirid, baca Quran. Nasihat, kebaikan, kemanfaatan. Telinga kita sebelum menutup selama-lamanya mendengar nasihat, kebaikan dan kebaikan. Kaki sebelum tidak bisa melangkah lagi selama-lamanya, langkahkan untuk kebaikan, ke majelis ilmu, ke majelis zikir, menolong orang lain, beribadah, bekerja yang halal, sebelum kaki kita nanti jadi tulang belulang. Al-istidadu lil maut qabla nuj. Itulah spiritnya, itulah semangatnya. Di mana semuanya dijadikan untuk bekal pulang kepada Allah. Sebab akhiratlah tempat yang abadi. Sementara kehidupan dunia yang sekejap ini yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Yuk Bapak Ibu sekalian, sudah maksimal belum kaki kita dipakai banyak berlama-lama zikir? Sudah banyak maksimal belum kaki kita dipakai lama-lama berdiri sholat? Sudah banyak gak kaki kita dipakai kemanfaatan mencari rezeki yang halal? Yuk kita introspeksi diri, mulut kita berapa banyak kalimat Allah yang kita baca? Kita lihat harta kita, berapa persen yang dijadikan bekal kita untuk memperjuangkan agama Allah. Yang disyukuri, yang dibersihkan lewat zakat dari harta kita. Kita evaluasi, kita introspeksi diri. Mumpung kesempatan itu masih ada di hadapan kita masing-masing. Bagi ahli ma'rifat, Bapak Ibu sekalian yang sudah mengenal Allah, besok kematian itu, hari ini adalah persiapan. Kalau hari ini menunggu besok, rugi kita. Jadi kesempatan adalah hari ini yang tengah hadir, yang tengah kita rasakan, menjadi bekal dan persiapan kita pulang kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sudah siap kita pulang kepada Allah? Sudah siap belum dipanggil oleh Allah? Ibu-ibu, angkat tangan mana yang sudah siap pulang kepada Allah. Kok belum ada yang acung ini? Jamaah sekalian, yang kedua adalah sholat. Wah, minimal 100 saja, minimal 100 saja. Sebab dengan banyak sholawat, cahaya Nabi akan masuk ke dalam hati. Seperti tadi bersholawat, aduh nikmat. Ya, terasa cahaya Nabi itu hadir dalam hati. Gak jauh Nabi itu, gak meninggal Nabi itu. Hadir memberikan kegembiraan. Cahaya Allah, cahaya Nabi itu akan datang ke dalam hati kita. Walaupun sekejap, hanya untuk memberikan kebenaran saja. Ya, dari situ kita harus sabar lagi dalam ibadah. Pahit, ada males, dengan ibadah sabar. Sekali-kali datangkan lagi cahaya Allah sampai terasa nikmatnya, cahaya Nabi sampai terasa. Berapa momen, beberapa saat untuk menentukan kebenaran. Maka dilepas lagi supaya ibadah kita diuji oleh Allah dengan yang pahit, ada malasnya, ya, ada jenuhnya. Sabar apa tidak? Jadi ibadah syukur dan sabar silih berganti. Datang cahaya Allah, kita bersyukur. Diuji lagi dengan apa? Susahnya, beratnya ibadah. Harus keluar sikap sobar di dalam hati kita. Itulah yang jadi penilaian Allah. Syukur dan sobar, sobarnya. Nah jamaah sekalian, dengan zikir dan salawat itulah hati kita layak untuk mendapatkan cahaya Allah. Dengan salawat hati kita layak mendapatkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dua cahaya itu adalah dari satu sumber, hakikatnya cahaya Allah. Dan itulah sepercik kenikmatan surga yang diturunkan ke muka bumi ini. Sebab kenikmatan surga bukan makanan minuman. Tertinggi kenikmatan surga berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan majelis ilmunya. Mari kita lanjutkan dengan majelis zikir. Angkat tangannya, terus husukan hatinya, kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiin garadhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Ya Rob, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami. Kami telah menzolimi mata kami sendiri, mulut kami sendiri, telinga, kaki, tangan kami sendiri. Ampunkan seluruh kemaksiatan kami ya Rob, dari mulai baligh sampai siang hari ini. Ya Rob, ampuni dosa orang tua kami, ibu yang telah mengandung dan melahirkan kami. Mereka yang sudah di alam kubur, jadikan alam kubur jaraldatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka ya Rob. Ya Rob, bimbing kami, langkah-langkah kami untuk mengisi lembaran-lembaran terakhir sampai ajal tiba ya Rob. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Jauhkan kematian kami nanti kematian su'ul khatimah. Allahumma ftah lana waladaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rob, putuhkan, bukakan mata hati kami seperti putuhnya terbukanya mata hati para nabi dan para wali-wali. Rabbana wasi alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wala taj'alha fi kulubina. Ya Rabb, limpahkan rizki yang luas yang barokah bagi kami. Ya Rabb, bukakan keberkahan pintu langit dan bumi bagi kami. Ya Rabb, jadikan rizki yang luas menjadi alat dan sarana untuk ibadah dan dakwah kami. Ya Rabb, jangan masukkan kecintaan harta ke dalam hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami, istri-istri kami, anak cucu kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Rabb, satu saat kami akan kembali ke akhirat. Kumpulkan kami di mahsyar tepat di bawah benderanya Rasulmu. Ya Rabb, masukkan kami ke dalam surgamu beserta para nabi dan para wali-wali dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarkati umil kitab, ya Allah kabulkan permohonan kami. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah sekalian, sebelum ditutup untuk zikir, baik berdiri maupun duduk dalam pengucapan kalimat tahlil la ilaha illallah, dibijaki supaya serasi, tidak kacau. Ketika la ilaha artinya tiada sembahan, maka ya kepala kita mengangkat ke atas, artinya mencabut sembahan-sembahan, kecintaan-kecintaan duniawi dari hati kita. Kita napikan la ilaha artinya tiada sembahan, tiada yang dicintai. Kemudian illallah. Ketika illallah ditundukkan, maksudnya Allah lah yang sembahan yang sesungguhnya. Illallah, jadi menanamkan Allah, nih kalimah Allah di dalam hati kita. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi illallah itu menanamkan kecuali Allah sembahan yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah. Nah itu metode. Seperti dalam tasyahud kita sholat diajarkan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu memberikan isyarat hati sebetulnya, ya, yang mentauhidkan illallah kecuali Allah, tapi dibantu oleh telunjuk illallah. Gitu. Seperti Nabi dalam khutbah kalau mengajak tauhid selalu tangannya di apa? Telunjuknya diangkat, menunjukkan membantu hati. Ini juga la ilaha illallah, kalimat yang paling utama dibaca oleh para nabi itu dihujamkan dalam hati, la ilaha. Ke atas itu maksudnya tiada sembahan, tiada yang dicintai, keluarkan makhluk dari hati kita yang biasa, ya, mengisi hati kita. La ilaha illallah, kecuali Allah yang disembah, kecuali Allah Tuhan yang sebenarnya. Jadi terus seperti itu. Nah itu kebijakan supaya serempak dan dapat maknanya dari gerakan kepala kita. La ilaha illallah. Paham semua? Ya, baik kondisi berdiri maupun dalam keadaan duduk, zikir kita seperti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.